Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilah fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Baik. InsyaAllah kita akan kembali melanjutkan pelajaran Al-Adabul Mufrad yang disusun oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Babun man kariha ayyatamanna mautal banat. Bab orang yang tidak menyukai tayyib angan-angan kematian putri-putrinya. Tayyib. Itu bab terkait dengan barakallahu fikum seseorang yang berangan-angan ya agar supaya putri-putri yang dia miliki itu semua tewas ya, mati barakallahu fikum. Tayyib. Ini perkara yang dibenci. Barakallahu fikum. Perkara yang dikecam oleh Islam. Ya. Kalau ada orang tua yang berangan-angan agar supaya putri-putrinya itu tewas semuanya. Barakallahu fikum. Dengan alasan apapun. Ayuhan ya. Baik. Manusia yang mengharapkan kematian putri-putrinya barakallahu fikum itu macam-macam. Ya, sebabnya. Ada yang dikarenakan rasa malu. Ya, baik. Dia malu karena tidak memiliki satu pun keturunan putra atau laki-laki. Ya. Dalam keadaan saudara-saudaranya yang lain barakallahu fikum itu memiliki putra. Dan dia beranggapan putra inilah yang akan meneruskan perjuangan dia, yang akan meneruskan cita-citanya dan usahanya. Namun Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan lain, tidak sesuai dengan harapannya. Ya. Tayyib. Dia telah menikah dengan 4 orang wanita, namun semuanya tidak ada yang bisa melahirkan anak laki-laki. Ya. Istri pertama 4 orang putri, istri kedua 5 orang putri, istri ketiga 6 orang, istri keempat 7 orang. Jadi berapa anaknya itu sudah? Hah? Berapa? Banyak. Barakallahu fikum. Ya, padahal repot-repot ngitungnya ya. Putri semuanya. Iya. Sudah usaha sekuat mungkin, ya. Produksi sebanyak mungkin, tetap yang keluar putri. Barakallahu fikum. Akhirnya dia merasa malu. Iya. Tayyib, mengharapkan tewasnya putri-putri yang dia miliki tadi. Barakallahu fikum. Ini satu sebab. Tayyib. Ada juga dengan sebab yang lain, yaitu khasyatal faqr. Iya, takut miskin. Takut barakallahu fikum hartanya tadi tidak berkembang dan habis. Karena menurut perhitungan dia, iya, yang bisa menghasilkan uang barakallahu fikum itu hanyalah anak laki-laki. Barakallahu fikum, khususnya zaman dahulu. Barakallahu fikum. Baik. Karena untuk anak-anak wanita, taib, mereka tidak bisa bebas sebebas anak laki-laki. Pengen ya? Mereka terbatas ruang geraknya hanya di rumah saja. Barakallahu fikum. Taib. Tidak bisa diminta untuk membantu pekerjaan dalam rangka menghasilkan uang. Taib. Barakallahu fikum. Sehingga dia memiliki kalkulasi, dihitung-hitung, ya, anak perempuan ini ternyata kebutuhannya lebih banyak dari anak laki-laki. Iya, Pak, iya. Iya. Taib. Barakallahu fikum. Pakaiannya itu lebih rumit dari anak laki-laki. Iya, Pak, iya. Iya, macam-macam pernak-perniknya. Barakallahu fikum. Iya, belum perawatan yang lainnya. Barakallahu fikum. Taib, dihitung-hitung, wah, satu anak ini pengeluarannya bisa 1 juta satu bulan. Barakallahu fikum. Paham ya? Taib, dalam keadaan penghasilan dia dalam 1 bulan, taib, barakallahu fikum, mungkin 2 juta. Ini lumayan ya. Untuk taraf menengah ke atas. Barakallahu fikum. Dalam keadaan dia memiliki 5 orang putri dan hanya memiliki 1 orang putra. Barakallahu fikum. Sehingga dia hitung-hitung, wah, kalau kayak gini terus bisa bangkrut saya. Iya. 1 anak 1 juta, dia memiliki 5 orang anak putri, berarti 5 juta satu bulan pengeluarannya. Gaji saya cuma 2 juta. Sehingga apa? Ya, semoga saja Allah menewaskan kelima-limanya. Gitu ya. Barakallahu fikum. Nauzubillah min dzalik. Ini perkara yang dikecam oleh Islam. Barakallahu fikum. Kita lihat bagaimana hadisnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah taala, haddatsana Abdullah ibnu Abi Syaibah, telah mengabarkan kepada kami Abdullah bin Abi Syaibah. Nama atau nasab lengkapnya adalah Abdullah ibnu Muhammad ibni Abi Syaibah. Jadi Abu Syaibah itu nama kakeknya. Abu Syaibah namanya Ibrahim. Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim Abu Syaibah ibni Utsman, ya, ibni Utsman. Barakallahu fikum. Sedangkan kunyah beliau, kunyahnya Abdullah, adalah Abu Bakar. Baik. Dan beliau juga biasa dipanggil dengan Abu Bakar ibnu Abi Syaibah. Terkadang menggunakan ibarah yang demikian, terkadang menggunakan haddatsana Abdullah ibnu Abi Syaibah. Barakallahu fikum. Siqatun hafid. Qala haddathana Ibnu Mahdi, berkata Abdullah, telah menghabarkan kepada kami Ibnu Mahdi Abdurrahman. Namanya Abdurrahman Ibnu Mahdi Ibni Hassan. Abdurrahman bin Mahdi Ibni Hassan. Abu Sa'id Al-Basri. Kunyahnya Abu Sa'id Al-Basri. Barakallahu fikum. Thiqatun hafid. Thiqatun sabatun. Baik. Thiqatun sabatun. Barakallahu fikum. Dan Sufyan Ats-Tsauri. Barakallahu fikum. Menggelari beliau dengan syaitan. Setan. Barakallahu fikum. Dan ini nampaknya faedah sering berulang di tengah-tengah kita ya. Ucapan Ats-Tsauri, setan di sini mengandung unsur tazkiyah atau mengandung unsur jarah? Abu Hurairah, ini pujian atau celaan? Ketika Ats-Tsauri mengatakan Ibnu Mahdi ini setan. Hah? Pujian? Kok bisa setan jadi pujian itu? Gimana? Gitu ya. Baik, barakallahu fikum. Jadi ucapan Ats-Tsauri terhadap Ibnu Mahdi setan, barakallahu fikum, itu mengandung makna yang positif kalau kita melihat asbab kenapa beliau barakallahu fikum mengucapkan ucapan ini. Ketika beliau singgah di daerah Ibnu Mahdi, beliau meminta kepada ulama sekitar, tolong carikan saya teman murojaah, gitu ya, yang bisa menemani saya untuk menghabiskan waktu-waktu saya selama di sini. Ya, itu para ulama barakallahu fikum. Jadi ketika singgah di sebuah tempat, itu cari teman murojaah yang bisa mengimbangi keilmuan beliau. Ya. Baik, kalau kita lain lagi ya. Ketika singgah di sebuah tempat bukan cari teman murojaah. Ya, barakallahu fikum. Itu para ulama. Singgah di sebuah tempat cari teman yang bisa diajak murojaah. Hadis barakallahu fikum. Baik. Sehingga didatangkanlah Ibnu Mahdi. Baik, ketika murojaah asyik, ya. Setelah selesai, maka Sufyan mengatakan, barakallahu fikum, saya akan bilang sama kalian, ya, datangkan kepada saya seorang manusia yang bisa saya ajak murojaah, tetapi kalian mendatangkan setan kepada saya. Barakallahu fikum. Maknanya barakallahu fikum begitu cepatnya. Ya, tayyib, Ibnu Mahdi barakallahu fikum dalam mengingat sesuatu dan juga begitu jelinya beliau dalam mengetahui seluk-beluk rawi dan hadis. Iya. Tayyib. Sehingga seperti apa? Setan. Gerakannya cepat dan apa? Gesit. Barakallahu fikum. Dari makna ini. Iya, dari sudut pandang ini ucapan beliau mengandung makna yang positif, yaitu mengandung makna tazkiyah atau pujian. Paham ikhwan ya? Walaupun secara hukum asal lapat setan itu mengandung makna jarah, barakallahu fikum, tapi khusus Ibnu Mahdi lafat ini digunakan untuk makna yang positif, barakallahu fikum. An Sufyan, dari Sufyan. Sufyan di sini siapa? Bu Salamah? Ats-Tsauri. Iya, teman murojaahnya tadi. Barakallahu fikum. Imam Amirul Mukminin fil hadis. An Utsman ibn al-Harith, dari Utsman bin Harith. Tayyib. Barakallahu fikum. Abu Rawwa. Iya. Utsman ibn al-Harith Abi Rawwa. Itu yang benar. Kalau di nuskhah saya ada an-nya. An Abi Rawwa. Itu salah. Ya. Di tempat antum ada an-nya? Ada? Enggak ada. Enggak ada. Tapi kalau di nuskhah yang anda pegang itu ada an Abi Rawwa. Itu antum ralat. Ya, yang benar itu enggak ada. Jadi Abu Rawwa itu adalah Utsman ibn al-Harith kunyanya. An Utsman ibn al-Harith Abi Rawwa. Tayyib. Barakallahu fikum. Utsman ibn al-Harith ini mukhtalafun fih, dia diperselisihkan. Tayyib, Imam Az-Zahabi mengatakan dia la yu'raf. Orang ini tidak dikenal. Namun Al-Hafidh Ibnu Hajar menyatakan siqah. Iya. Dia ini adalah rawi yang siqah. Baik. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wal aqrabu indi, yang lebih dekat dari ilmu yang saya miliki, Itu adalah pendapatnya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Bahwasanya Utsman Ibnu Harits Abu Rawwah thiqatun kama qala Al-Hafidz. Baik. Dengan argumen barakallahu fikum, baik, ucapan Yahya Ibnu Ma'in. Yahya Ibnu Ma'in beliau menyatakan Utsman Abu Rawwah Ibnu Al-Harits alladhi yarwi anhu As-Sauri alladhi yarwi anhu As-Sauri huwa thiqatun. Iya. Baik. Yahya Ibnu Ma'in mengatakan Utsman Abu Rawwah Ibnu Al-Harits alladhi yarwi anhu As-Sauri huwa thiqatun. Yahya Ibnu Ma'in mengatakan dialah rawi yang thiqah. Az-Zahabi mengatakan la yu'raf. Sehingga ucapan Az-Zahabi ini barakallahu fikum, iya, itu terbantah dengan ucapan Yahya Ibnu Ma'in. Jahalahu Az-Zahabi wa'arafahu Yahya Ibnu Ma'in. Dalam ilmu shalah hadis barakallahu fikum, argumen yang dipakai adalah al-alimu hujjatun ala man la ya'lam. Ya, yang tahu itu menjadi hujjah bagi yang tidak tahu. Az-Zahabi tidak mengetahui keadaan Abu Rawwah, namun Yahya Ibnu Ma'in mengetahuinya. Paham ya? Sehingga apa? Kemajhulan dari Abu Rawwah ini tersingkap. Ya, hilang, gugur dengan sebab ucapan Yahya Ibnu Ma'in. Paham ikhwan ya? Baik. Sehingga Abu Rawwah wal aqrab kama qala Al-Hafidz thiqah. Barakallahu. Dan itu menunjukkan apa ikhwan? Al-Hafidz punya alasan sendiri kenapa beliau mentausik barakallahu fikum Abu Rawwah. Baik. Itu sedikit faedah ilmu mustalah. Walaupun Syekh Al-Albani lebih condong akan kebaifannya. Iya. Dalam nuskohnya antum itu dilemahkan oleh beliau. Dengan alasan la yu'raf. Syekh Al-Albani menggunakan kalamnya Al-Dhahabi. Wallahu ta'ala alam bisawab. An Ibni Umar. Dari Ibnu Umar. Ibnu Umar siapa namanya? Abdul Musawwir. Abdul Musawwir. Ibnu Umar siapa namanya? Kunyahnya? Taib. Ahsanta. Barakallahu fiik. Anna rajulan kana indahu. Bahwasannya ada seorang laki-laki yang di sisi Taib Ibnu Umar. Ya, ada seorang laki-laki yang di samping Ibnu Umar. Walahu banatun. Dan laki-laki ini memiliki banyak anak perempuan. Banat. Ya, jamak. Punya banyak anak perempuan. Nah, ketika dia berada di sisi Ibnu Umar. Fatamanna mautahunna. Tiba-tiba laki-laki ini berangan-angan. Agar supaya putri-putrinya yang banyak tadi pada tewas. Ya, tiba-tiba ngomong. Aduh, gitu ya. Baik. Duhai kiranya. Barakallahu fikum. Dia berangan-angan agar supaya apa? Putri-putrinya itu tewas semuanya. Barakallahu fikum. Ketika mendengarkan ucapan orang ini, langsung Ibnu Umar angkat bicara. Faghadiba Ibnu Umar, maka Ibnu Umar marah kepada orang tersebut. Faqala dan mengatakan anta tarzukuhunna. Tayyib. Apakah engkau yang memberikan rezeki kepada putri-putrimu itu? Tayyib. Dimarahin sama Ibnu Umar. Emangnya lo yang ngasih makan anakmu? Iya. Tayyib. Barakallahu fikum. Dari ucapan Ibnu Umar dapat kita membaca qarinah bahwasanya orang ini menginginkan kematian putri-putrinya dengan alasan apa ikhwan? Khasyatal faqr. Iya, takut miskin. Ini dengan sebab yang kita sebutkan tadi yang kedua. Iya. Dia memiliki begitu banyak anak putri, barakallahu fikum, dalam keadaan penghasilannya enggak seberapa. Tayyib. Sehingga dia menginginkan, berangan-angan agar putri-putrinya tadi tewas semuanya. Barakallahu fikum. Baik. Maka tindakan yang demikian adalah tindakan yang dikecam oleh Islam. Barakallahu fikum. Baik. Pada hadis ini terdapat beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, la yajuzu ayyatamannal insan mauta banatihi. Barakallahu fikum. Ya. Tidak diizinkan, tidak diperbolehkan bagi seseorang insan berangan-angan agar putri-putrinya itu tewas semuanya atau mati semuanya. Barakallahu fikum. Tidak diperbolehkan. Paham ikhwan ya? Dengan alasan apapun. Barakallahu fikum. Ya. Entah karena malu, enggak dikarenakan enggak memiliki penerus keluarga dari kalangan laki-laki, entah dikarenakan barakallahu fikum. Ya, takut miskin. Atau dikarenakan putrinya ini gemblung-gemblung semuanya. Iya. Sulit diatur. Wes wedok susah untuk diatur. Kalau laki-laki mungkin ya wajar. Ini perempuan. Belingnya amit-amit. Iya. Tomboynya amit-amit. Barakallahu fikum. Tayyib. Pergaulannya pun bebas. Iya. Melebihi anak laki-laki. Sudah sekian banyak bapaknya tetangga yang lapor anak laki-lakinya dipukulin sama anak perempuan dia. Wah, ya, jagoan ternyata anak perempuannya ini. Pusing dia. Paham, Han? Dalam keadaan seperti ini, tidak diperbolehkan orang tua mengharapkan mampusnya putrinya tadi. Paham, Han, ya? Tayyib, itu bukanlah tayyib sikap yang benar. Ya. Baik, segemblung apapun putrinya tadi, barakallahu fikum, tidak diperkenankan bagi orang tua untuk mendoakan kecelakaan atau kematian untuk putrinya tadi. Paham ikhwan ya? Baik. Yang lebih tepat ya didoakan dengan doa kebaikan. Iya, didoakan agar putrinya tadi mendapatkan hidayah. Barakallahu fikum. Baik. Al-muadzin yuadzin awalan. Tayyib, kita lanjutkan. Faedah selanjutnya yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah tayyib. Barakallahu fikum. As-sabru 'alal banat. Iya. Tayyib. Dianjurkan kepada orang tua tayyib untuk bersabar. Barakallahu fikum terhadap putri-putrinya. Iya. Dia harus bersabar. Tayyib. Menahan rasa malunya karena dia tidak memiliki anak laki-laki yang dianggap sebagai penerus keturunan. Iya, sabar. Barakallahu fikum. Tayyib, walaupun saudara-saudaranya yang lain punya keturunan laki-laki. Ya. Baik. Dan orang tuanya sebagai kakek dari putri kita tadi lebih senang dengan cucu laki-laki. Ya, sabar. Paham kan ya? Sehingga putri kita lebih ditelantarkan oleh kakeknya. Sabar. Barakallahu fikum. Paham kan? Kemudian juga orang tua harus sabar terhadap putri-putrinya yang menghabiskan harta dia, ya, makannya banyak, sehari 5 piring. Barakallahu fikum. Satu orang anak. Iya. Baik. Dalam keadaan penghasilan dia terbatas. Barakallahu fikum. Untuk perawatan putrinya tadi juga membutuhkan banyak dana. Ya sabar. Paham ya? Pada orang tua untuk sabar. Barakallahu fikum. Baik. Walaupun putrinya lebih banyak pengeluaran daripada anak putra. Baik. Seorang tua juga harus sabar menghadapi putri-putrinya yang sulit diatur, ya, yang rewel, barakallahu fikum. Baik. Yang bandel, barakallahu fikum. Baik. Harus sabar menghadapi itu semua. Iya. Jangan sampai keluar dari ucapan atau terbetik dari keinginan orang tua tadi mengharapkan kematian putri-putrinya. Barakallahu fikum. Baik. Asa antakrohu syai'an wahuwa khairul lakum. Bisa jadi kalian itu tidak menyukai sebuah urusan. Namun hal tersebut merupakan kebaikan untuk kalian. Barakallahu fikum. Dalam ayat yang lain Allah menyatakan aba'ukum wa abna'ukum la ta'lamuna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, enggak tahu kalian siapakah di kalangan mereka yang lebih besar manfaatnya untuk kalian. Mungkin saat itu, ya. Tapi putri-putri yang dia miliki, barakallahu fikum, dia anggap membawa rasa malu bagi dirinya. Tapi putri-putri yang dia miliki itu dia anggap menghabiskan hartanya, pengeluarannya sangat besar dalam merawat dan mengopeni istrinya. Saat itu, ya, pandangan Anda demikian. Namun di masa yang akan datang Anda tidak tahu. Bisa jadi anak laki-laki yang Anda harapkan saat itu sebagai barakallahu fikum, cita-cita Anda di masa depan justru berbalik arah. Iya. Menjadi seorang anak yang durhaka, seorang anak yang barakallahu fikum membawa malapetaka bagi Anda. Dan putri yang tadi Anda tidak harapkan justru sebaliknya. Iya, bisa mengangkat derajat Anda. Barakallahu fikum. Di dunia. Sehingga orang tua ya harus sabar. Pengen ya dalam menghadapi putri-putrinya. Barakallahu fikum. Apapun keadaan mereka, ya orang tua harus sabar. Barakallahu fikum. Sabar di sini bukan berarti ya didiamkan saja kalau terkait dengan pelanggaran. Pengen ya? Baik. Namun tetap ada yang namanya pengarahan. Tetap ada yang namanya bimbingan. Barakallahu fikum. Baik. Namun tidak dengan cara seperti yang digambarkan dalam hadis tadi. Iya, itu bukanlah cara yang bijak atau cara yang benar. Ya sudahlah, daripada pusing-pusing, biarin tewas semuanya. Iya, pas mereka lagi asik main, dikasih racun itu makannya. Ben, mati KB. Gitu ya. Barakallahu fikum. Itu barakallahu fikum tindakan yang salah ya. Hai. Yang pertama itu menunjukkan barakallahu fikum ketidakimanan orang tersebut kepada qada wal qadar. Paham ya? Hai. Karena yang namanya rizki itu Allah yang mengatur. Barakallahu fikum. Dan orang ini menganggap dengan banyaknya anak perempuan itu mengurangi rizki. Ya, menunjukkan apa? Dia sudah barakallahu fikum tidak memiliki atau kurang dalam iman kepada takdir. Baik. Barakallahu fikum. Kemudian faedah selanjutnya yang bisa kita ambil dari hadis ini barakallahu fikum adalah inayatul Islam bil mar'ah. Iya. Perhatian agama Islam terhadap kaum wanita, terhadap kaum Hawa. Barakallahu fikum. Tayyib. Dan ini membantah ya statement atau pernyataan atau rumor yang digembar-gemborkan, yang dipropagandakan oleh musuh-musuh Islam dari kalangan barakallahu fikum Zionis, Salibis, Orientalis, barakallahu fikum Liberalis dan Is-Is yang lainnya yang tidak suka sama Islam. Ya. Hey. Mereka menggambarkan di dunia barat sana barakallahu fikum Islam itu agama yang meremehkan, melecehkan kaum wanita. Ya. Agama yang mengadakan apa? Diskriminasi terhadap kaum wanita. Barakallahu fikum menyebabkan kaum wanita itu terbatas ruang geraknya. Iya, enggak bisa berkembang, selalu terbelakang. Kaum wanita hanya mengurusi 3R, dapur, sumur, kasur. Ya, selain dari itu, baik, wanita tidak memiliki tempat. Tempat wanita hanya dapur, sumur dan kasur. Itu yang mereka sampaikan di dunia barat sana, barakallahu fikum. Sehingga tayyib ya itulah yang dipahami oleh dunia barat terhadap Islam. Bang Ivan ya. Rapot merah Islam bagi dunia barat khususnya kaum kufar atau non muslim. Islam itu agama yang menyampingkan kaum wanita. Barakallahu fikum. Tayyib. Maka ini adalah barakallahu fikum ya kebatilan, kesalahan dan suatu perkara yang harus disosialisasikan. Iya. Tayyib. Disampaikan kepada dunia bahwasanya Islam justru sebaliknya. Islam adalah agama yang sangat-sangat menghormati dan mengagungkan kaum wanita. Mulai sejak munculnya dinul Islam di ufuk timur sana, ya timur tengah, barakallahu fikum. Itu Islam sudah menyuarakan barakallahu fikum hak kaum wanita. Sudah barakallahu fikum menyuarakan ya untuk menghormati barakallahu fikum kaum wanita. Di mana saat itu dunia ya seluruhnya atau mayoritasnya mereka melecehkan kaum wanita. Wanita itu tidak ada harganya. Baik. Namun Islamlah yang pertama kali menyuarakan barakallahu fikum tayyib untuk menghormati kedudukan wanita. Di antaranya dalam hadis-hadis yang kita baca. Ya. Tayyib Islam menyebutkan hal-hal yang bisa memotivasi umat manusia khususnya tayyib keluarga kaum lelaki untuk menghormati dan mengakui kehormatan bagi kaum wanita. Adapun pada beberapa poin yang mereka barakallahu fikum fokuskan untuk menggambarkan kepada dunia bagaimana jeleknya Islam kepada kaum wanita. Di antaranya yang mereka sebutkan Islam melarang kaum wanita untuk keluar rumah. Ya. Islam melarang tayyib kaum wanita barakallahu fikum untuk belajar, untuk bekerja, untuk mencari pendidikan di luar. Barakallahu fikum. Sehingga Islam yang garis keras gitu ya menurut mereka, Islam yang radikal itu mereka mengurung kaum wanitanya hanya di rumah. Ya. Kalaupun keluar rumah mereka tidak bisa bebas. Ya. Harus ada pengawal yang mengawal mereka. Tayyib. Sehingga ruang geraknya sangat-sangat terbatas. Sehingga wanita itu sangat tersiksa. Barakallahu fikum. Tayyib. Sehingga mereka berupaya menyuarakan di negeri-negeri seperti itu. Di mana di situ syariat Islam ditegakkan. Barakallahu fikum. Menyuarakan untuk apa ya kawan? Kaum wanita itu berani. Ya, menentang diskriminasi yang demikian. Tayyib. Berani untuk barakallahu fikum, menampakkan dirinya bebas sebagaimana wanita-wanita barat. Barakallahu fikum. Tayyib, maka kita jelaskan ya kepada mereka kaum kufar. Tayyib, dalam masalah ini Islam mengatur norma-norma bagi kaum wanita dengan sangat bijak. Tidak benar pernyataan yang menyatakan Islam melarang kaum wanita keluar dari rumahnya. Iya, tidak benar secara mutlak. Islam memperbolehkan kaum wanita keluar dari rumahnya, namun harus dengan menjaga norma, dengan menjaga kesantunan. Barakallahu fikum. Iya. Tayyib, harus ada yang mengawalnya. Kalau sudah sampai tingkatan safar, barakallahu fikum. Ini merupakan bentuk hikmah. Merupakan bentuk, barakallahu fikum, kesempurnaan dinul Islam. Dikarenakan seorang wanita kalau mereka dibiarkan keluar dari rumahnya, barakallahu fikum, bebas begitu saja. Ya, tanpa ada aturan tentang bagaimana cara mereka berbusana, tanpa ada aturan, tayyib, siapa yang menemani mereka, barakallahu fikum. Itu mafasid kathirah yang bisa kita saksikan atau kita dengar, barakallahu fikum, di negeri-negeri barat sana. Ya, tayyib, terjadinya yang namanya apa? Pil. Pria idaman lain. Ya, wanitanya selingkuh. Karena keluar bebas, suaminya tidak mengawasi sang istri. Barakallahu fikum. Dia bisa berjalan dengan laki-laki manapun yang dia sukai. Barakallahu fikum. Dia bisa berteman dengan laki-laki manapun yang dia sukai. Ya, sehingga apa? Terjadilah yang namanya perselingkuhan. Baik, sehingga yang namanya rumah tangga itu tidak menjadi sakinah mawaddah warahmah. Ya, muncullah sebuah wujud rumah tangga yang diistilahkan dengan broken home, rumah tangga yang rusak. Baik, bapaknya yang main perempuan, ibunya yang main perempuan, anaknya main perempuan, main laki-laki. Barakallahu fikum. Ini salah satu dampaknya. Itu yang untuk yang sudah berkeluarga. Untuk yang belum berkeluarga, barakallahu fikum, ya lebih jelas lagi. Ya, begitu banyaknya atau begitu besarnya angka apa, Ikhwan? Kehamilan di luar nikah. Ya toh? Dan hal ini menimbulkan dampak selanjutnya apa itu? Begitu banyaknya, tayyib, angka aborsi. Tindakan menggugurkan kandungan. Barakallahu fikum. Itu dampak lagi. Ya, belum lagi dampak pemerkosaan, pelecehan terhadap kaum wanita dan seterusnya. Masyakil, masail terkait dengan kaum wanita. Barakallahu fikum. Itu alasan kenapa Islam tidak memberikan kebebasan yang mutlak kepada kaum wanita untuk keluar dari rumahnya. Justru barakallahu fikum, kenapa Islam sedemikian ketat mengatur hal tersebut terkait dengan kaum wanita, itu menunjukkan Islam sangat menghormati dan memuliakan kaum wanita. Dan Islam itu mengumpamakan wanita itu bagaikan sebuah harta benda yang sangat berharga dan mahal. Ya, sehingga mereka itu harus benar-benar dijaga dan ditutupi. Ya, Pak Ikhwan. Kalau seorang memiliki sebuah tayyib, barakallahu fikum, ya, sebuah permata saja yang sangat mahal. Ya, yang harganya itu satu biji saja bisa 1 M. Bagaimana sikap orang tersebut, Ikhwan, terhadap permata tadi? Tentunya dia akan memproteksi, melindungi permata tadi dengan sekian banyak perlindungan. Ya, simpan dalam brankas, dimasukkan lagi dalam ruang bawah tanah, dikunci lagi, ditingkat lagi, dicor lagi, terus. Belum lagi ditambah ada pengaman, ditambah lagi ada alarm, kemudian laser-laser dan semisalnya, barakallahu fikum. Ya, Banda. Apakah berlebihan tindakan demikian? Enggak, karena yang dijaga sangat sangat mahal. Barakallahu fikum. Apakah mungkin dia akan membiarkan permata tadi keleleran di tengah-tengah jalan, semua orang menikmatinya? Enggak. Enggak mungkin. Ya toh? Tentunya dia akan mengadakan proteksi yang ganda, double. Barakallahu fikum. Sangat luar biasa. Begitulah gambaran Islam terhadap kaum wanita. Wanita itulah perkara yang sangat berharga. Ya. Taib. Sehingga apa? Benar-benar harus dijaga. Tidak dibiarkan keleleran di pinggir jalan. Taib. Buka-bukaan di pinggir jalan. Itu menunjukkan apa? Wanita rendahan. Ya. Wanita yang keleleran di tengah jalan. Barakallahu fikum. Yang membuka auratnya, yang tidak ada mahramnya sama sekali. Itu wanita rendahan. Taib. Kita pulgar-pulgaran saja sekarang. Ya. Wanita yang hina. Barakallahu fikum. Taib. Faham ya? Sehingga tidak pantas kalau mereka berbangga-bangga dengan tindakan yang demikian. Barakallahu fikum. Faham ya? Taib. Merasa senang, merasa bangga, bisa bebas dengan tindakan seperti itu. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab naktafi bihal qadar insyaAllah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.